Ada pertanyaan-pertanyaan. Aku banyak yang mirip pertanyaannya. Hampir sama semua. Apakah masih bisa diambil ilmunya? Ustadzul Qarnain, Khaliful Hadi. Panceng itu nama orang bukan? Panceng Gresik. Miftahul Ulum, Bali. Qanuminan a'azakumullah. Kalau sudah ada tahdir dari Syekh Rabi, itu sudah cukup. Ada ucapan dari Syekh Ahmad Bazmul dalam kitab yang berjudul Qawaid Hizbi, Qawaid Salafiyah lil Khuruj anil Hizbiyah, kaidah-kaidah Salafiyah untuk keluar dari Hizbiyah. Di antaranya nasihat beliau dalam kaidah-kaidah tadi adalah untuk mengambil ilmu dari para ulama dan orang-orang yang berjalan bersama para ulama dan orang-orang yang ditazkiyah oleh para ulama. Dan sebaliknya menghindari, jangan mengambil ilmu dari ahlul bid'ah dan dari orang-orang yang merupakan orang yang mengikut ahlul bid'ah dan para maftunin yang terfitnah dengan ahlul bid'ah dan juga para masybuhin yang tidak jelas keadaannya dan orang-orang yang yuhadzar minhu, yang ditahdir oleh para ulama. Disebut yang ditahdir oleh para ulama. Qulibidina'azakumullah. Kalau memang ada perubahan, para ulama tidak diam. Pasti akan menyatakan, Masya Allah sekarang beliau sudah begini, sudah baik. Iya kan? Tenang saja. Kalau kita berjalan dengan ilmu dan para ulama, insya Allah kita di atas kebenaran. Dan ketika bicara tentang Dzulqarnain, tidak sendiri. Diucapkan, waman ma'ahu. Dan yang bersamanya. Maka sangat jelas terlihat siapa-siapa yang bersamanya. Termasuk yang disebutkan tadi. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Walaupun Dzulqarnain taubat, saya enggak taubat. Oh ini lebih... lebih hebat lagi, lebih parah lagi, barakallahu fikum. Sekarang muncul subhat bahwa fatwa Syekh Rabi tentang Dzulqarnain dan yang bersamanya adalah merupakan ijtihad yang bisa saja ijtihad itu bisa salah, bisa benar, sehingga bisa kita menerima dan bisa kita tolak. Mohon penjelasannya. Qanibinina azakumullah. Ijtihad, kalaupun benar ijtihad, apakah berarti bisa diterima, bisa ditolak? Bebas gitu milih. Saya menerima, oh saya enggak lah. Kalau kamu milih enggak, oh saya milih. Oh, kamu enggak. Begitu. Allah yahdi. Allah yahdi. Semoga Allah beri hidayah orang ini. Ucapannya-ucapan yang mengerikan. Kalaupun itu ijtihad, tetap kita melihat hujahnya. Kalau ternyata hujahnya rajihah, qati'ah, maka harus diterima. Barakallahu fikum. Bukan berarti kalau ijtihad boleh milih. Enggak. Tetap wajib mengikuti ijtihad yang rajih. Dan haram hukumnya mengambil ijtihad yang marjuh yang terbukti salahnya. Tidak boleh. Baik, itu kalau ijtihad. Apalagi ternyata ada jawaban dari Syekh Muhammad bin Umar Bazmul. Hati-hati berbeda dengan yang tadi. Ini saudaranya. Yang tadi Ahmad bin Umar Bazmul. Yang ini Muhammad bin Umar Bazmul memiliki buku yang berjudul Ibarat Muhimah. Ungkapan-ungkapan yang membuat fitnah, yang bikin bingung. Di antara ungkapan yang bikin bingung ini tadi. Subhanallah. Ternyata ini ucapan, bukan ucapan baru orang ini. Enggak. Sudah dari fulan, mau fulan, sudah dari Saudi sana. Sehingga beliau tahu ucapan ini. Bahwa ucapan tahdir dari para ulama itu masuknya bukan babul ijtihad, tetapi babul khabar, berita. Kalau berita itu ukurannya thiqah atau tidak thiqah, bas. Kalau berita dari seorang rawi yang thiqah diterima, kalau berita dari seorang yang kadzab tidak diterima. Sekarang ada berita dari Syekh Rabi Dzulqarnain mutalawwin la'ah makir yamsi seperti tarekatnya Ali Halabi. Baik. Kemudian dari syekh yang lain menyatakan kasrat karnahu. Kemudian dari yang lain lagi menyatakan dengan kalimat yang lain lagi. Sekian, bukan satu. Baik, ini berita atau ijtihad? Berita, dia menyampaikan berita. Tinggal kita tanya, mereka itu thiqah atau tidak thiqah? Kalau thiqah kita terima. Kalau enggak thiqah, tidak kita terima. Qanibidina azakum walhamdulillah. Semua ahli sunnah mengenali siapa masyayikh tersebut. Bahwa mereka adalah orang-orang yang thiqah terpercaya. Yang jujur amanah. Maka diterima riwayatnya. Selesai. Bagaimana dengan Syekh Rabi yang menasihati dengan sabar kepada Abdurrahman Abdul Khaliq sampai bertahun-tahun dan sembunyi-sembunyi, tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Emang kita menasihati itu Quran berapa tahun? Sejak dauruh pertama. Berapa tahun tuh? Dauruh pertama di Jakarta bersama Syekh Abdullah Mar'i sama Mamuhuri. Itu sudah diislahkan. Sudah menyampaikan argumen-argumennya. Sampai berusaha didamaikan. Tahun berikutnya ribut kembali. Diislahkan kembali, ribut kembali. Kenapa keributan itu? Rebutan permen. Bukan barakallahu fikum. Apa? Rebutan pengikut. Bukan barakallahu fikum. Karena mereka memiliki pemahaman yang berbeda dengan kita. Sehingga berbantah-bantahan. Sampai dinasehati. Sampai ujungnya sekarang ini. Masya Allah. Dinasehati oleh para ulama dengan sabar. Dan yang nasehati juga sama, Syekh Rabi juga. Setiap datang ke sana nasehati lagi. Tinggalkan haula. Tinggalkan mereka hizbiyin. Iya Syekh. Sampai di Indonesia, ya jangan sampaikan pada orang awam. Kalau orang awam kasihan. Kita lapor lagi. Syekh, katanya kalau orang awam. Hah, dia bilang begitu. Justru orang awam yang perlu dibimbing. Dia gak punya ilmu. Diingatkan lagi. Kalau sifatnya na'azakumullah. Dinasehati dengan sabar. Bahkan kalau kalian tahu. Termasuk saya yang paling akhir berbicara tentang Dzulqarnain. Kenapa? Karena pengen nasihati. Terus. Menasihati. Entah nasihat itu dianggap apa. Dianggap usulan saja. Atau dianggap sebagai basa-basi saja. Padahal jelas, terang. Begitu dia berbicara tentang beberapa ikhwan kita, kita bantah. Dari kalian tidak beda, sama. Engkau harus berbicara, Ustaz. Saya enggak akan berbicara. Kenapa? Karena yang terjadi bukan hanya pada orang ini, terjadi pula pada orang-orangmu. Saya akan berbicara secara umum. Jeleknya internet. Jeleknya cari ilmu dengan cara browsing. Cari ilmu dengan cara cut and paste. Dia memaksa saya untuk mentahzir beberapa ikhwah yang menjelaskan kebejatan dia, penyimpangan dia, kekurangan jalan dia. Padahal dari orang-orang dia sekian banyak yang bercerca ustaz-ustaz kita. Habis. Bukan tidak ada. Nasihat menasehati, tarik-menarik ada. Tapi tidak semuanya kalian tahu. Tahu-tahu langsung ditahdir. Kata siapa? Langsung ditahdir. Sampai sejauh mana orang yang ditahdir seperti Dzulqarnain atau yang bersamanya? Sudah jawab tadi yang bersamanya. Apakah termasuk MU? MU? Majelis Ukhuwah? Apa Masjid Ukhuwah? Iya, termasuk MU. Bahkan lebih ekstrim katanya. Lebih berani. Saya mencari kebenaran, apakah Ustaz ini? Kok pertanyaannya hampir sama semua? Bagaimana menurut Ustaz tentang jamaah tabligh? Sudah jauh. Dalam kajian tadi. Yang mengadakan bid'ah khuruj dan sebagainya. Itu adalah jamaah tabligh. Dan mereka tarekat-tarekat sufiyah. Tarekat sufiyah yang sesat dengan kesepakatan seluruh para ulama. Bahkan kalau mau melihat kesesatannya, cukup dibuka. Fadil amal terlihat kesesatan seabrek di dalamnya. Pertama, riwayat-riwayat yang dhaif maudhu sangat banyak. Kedua, ucapan-ucapan khayal dan dusta sangat banyak. Yang pernah saya baca ketika dia berbicara tentang keutamaan la ilaha illallah. Aku mendengar dari guruku bahwa guruku pernah mendatangi seorang yang pemuda yang sudah sampai di tingkat kasyaf. Ini dalam sufi, tingkat kasyaf itu tingkat yang bisa mengetahui yang gaib. Saya ingin menemuinya. Ketika aku menemuinya, aku melihat anak muda itu sedang menangis. Aku tanyakan, wahai anak muda, kenapa engkau menangis? Kata anak muda tadi, aku menangis karena aku melihat ibuku di neraka. Maka aku menangis. Kata orang tadi, aku kasihan dengan pemuda ini. Aku pulang, tengah malam, aku kirimkan 70 ribu kali la ilaha illallah kepada ibunya pemuda tadi. Keesokan harinya aku temui dia. Dalam keadaan dia tersenyum. Ceria, gembira. Aku tanya, kenapa engkau ceria pagi ini? Dijawab, aku melihat ibuku diselamatkan dari api neraka. Berapa kesesatan di dalamnya? Hitung. Berapa kesesatan di dalamnya? Pertama, adanya orang yang mengetahui yang gaib. Ini tidak ada kesesatan yang mengerikan dari ini. Merasa alimul gaib. Adanya orang yang alimul gaib. Kedua, bid'ahnya. Kirim-kiriman 70 ribu kali la ilaha illallah. Paket kilat. Yang ketiga, bahwasanya anak muda tadi menyatakan ibunya di neraka, padahal sekarang ini masih alam barzakh, belum alam neraka. Bagaimana mungkin dia melihat yang belum terjadi? Lebih parah lagi, lebih hebat lagi gaibnya. Kayak Tuhan, ilah. Yang belum terjadi bisa sudah dilihat. Sekarang ini, sekarang adalah alam barzakh. Kapan alam surga dan neraka? Setelah hisab, setelah kiamat, yaumul hisab, setelah dihisab, baru surga dan neraka. Masih ada lagi. Sekian kedosaan di dalamnya. Orang haji disuruh syirik. Itu dalam fadlul a'mal. Orang haji disuruh untuk berbuat syirik. Fadilat atau tulisannya fazilat. Fazilat haji. Bahwa dalam haji, kesempatan kalian untuk meminta kepada wali-wali yang telah mati, al-qutub, al-aqtar, wal-nujabah, wal-awliya. Ini tingkatan-tingkatan wali yang telah mati. Al-nujabah, al-awliya, al-aqtab, aqtab itu wali kutub. Kesempatan kalian untuk meminta kepada mereka agar menyampaikan kepada Allah Taala. Disuruh untuk meminta kepada mereka. Apakah enggak syirik? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Tetapi ketika diperingatkan, sudah tertutup mata mereka dengan hizbiyah. Pokoknya ini baik. Sawarif anil haq yang disebutkan tadi ada semua pada mereka. Atau sebagian besarnya. Apakah seorang yang menyimpang dari manhaj termasuk dikatakan ahlu sunnah atau sudah ahlul bid'ah? Ikhwanibdina azakumullah. Walaupun dalam keadaan kita belum sampai finish menyatakan dia ahlul bid'ah, tetapi kata Syekh Ahmad Bazmul tadi, dan para ulama yang lain juga berkata sama, kita berhati-hati dalam mencari ilmu. Berhati-hati dalam mencari ilmu. Cari dari sumber yang bersih. Kalau ada sumber yang meragukan, ya jangan. Tetapi masih meragukan itu, belum tentu ahli bidah. Walaupun, kalau ternyata ahli bidah gimana? Ya, kalau tidak kita dapat juga dari yang tidak, dari yang lain. Artinya, meragukan pun cukup untuk menjadikan alasan kita menghindari. Karena kehati-hatian kita. Da'ma yaribuk ila mana yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Apakah Ustaz Miftah? Bagaimana dengan Ustaz Miftah? Bagaimana cara mengadakan salat apa yang dulu-dulu pernah kita tinggalkan waktu masih zaman nakal? Qulna a'udzubikumullah dengan taubat insyaallah menutup apa yang telah lewat. Sehingga yang perlu sekarang adalah menambah dengan salat-salat sunnah. Menambah dengan salat-salat sunnah, menambah dengan puasa-puasa sunnah. Karena yang telah lalu mudah-mudahan, kata para ulama, dengan taubat yajubu maqablah, menutup apa yang sebelumnya. Tetapi hendaklah memperbanyak ibadah, salat dan puasa, mudah-mudahan bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita yang telah lalu. Bagaimana hukum menggunakan barang yang dulunya dibeli dengan cara riba, yang sudah terjadi di masa lalu? Minta ampunlah pada Allah SWT. Dan taubatnya dari riba, kalau masih berlangsung, maka lakum ru'usu amwalikum. ambillah hak kalian dan kemudian tinggalkan ribanya. Kalau kalian sebagai na'udzubillah murdinya. Kalau kalian sebagai pembelinya, selesaikan kemudian tidak mengulanginya kembali. Nah. Bagaimana bacaan Fatihah makmum, apakah makmum wajib membaca atau tidak ketika salat yang dijaharkan? Bagi mereka para ulama yang menganggap bahwa mendengar Al-Fatihah itu sama dengan membaca, maka mereka menyatakan cukup. Dengan mendengarkan bacaan imam, cukup bagi kalian. Sehingga membaca Al-Fatihah adalah ketika di salat-salat yang sifatnya sirriyah. Kalau jahriyah, cukup. Nah. Tetapi beberapa imam, di antaranya mazhab Syafi'i, menyatakan bacalah walaupun mereka baca keras. Bacalah Al-Fatihah. Tetap wajib fi sakatatil imam, di diam-diamnya imam. Imam itu memiliki diam yang sunnah, itu di awal sebelum membaca. Dan setelah Al-Fatihah sebelum surat. Dan setelah surat sebelum ruku. Itu sakta-sakta yang sunnah sesungguhnya. Diam-diamnya imam. Pertama diam, karena membaca doa iftitah. Kemudian membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, diam sejenak. Kemudian membaca surat. Setelah baca surat, diam sejenak. Kemudian ruku. Maka ikra fi sakatatil imam. Dan termasuk pendukungnya dari mazhab beliau adalah Imam Shabuni. Dan memasukkannya dalam akidah. Karena saking beliau kerasnya dalam masalah itu. Jadi akidah Ahlussunnah Ashabul Hadis adalah ini masalah akidah dan termasuk keyakinan Ashabul Hadis adalah membaca Al-Fatihah ketika salat. Barakallahu fikum. Untuk menunjukkan bahwa perkara ini beberapa ulama sangat tegas untuk membaca Al-Fatihah. Karena la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Berarti disuruh membaca. Problemnya ketika jahriyah, kita cukup mendengarkan atau perlu membaca sendiri. Maka disitulah terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Karena ada yang menganggap mendengar bacaan imam sama dengan membaca. Ustaz, bolehkah anak salat lima waktu di masjid berdampingan dengan gereja dan pura? Tidak mengapa. Walaupun nempel, tidak apa-apa. Bahkan kalau dalam safar, tidak ada tempat sholat kecuali gereja, tidak apa-apa sholat di gereja. Artinya sahnya ya, kita tidak bicara yang lainnya. Dan itu disebutkan dari beberapa sahabat. Tentang sholat di gereja. Bukan karena gerejanya, kita tidak memulihkan gereja. Artinya rumah yang bisa dipakai bernaung cuma itu. Misalnya, itu sah. Kenapa? Asal yakin kalau itu adalah bersih dan suci. Tetapi tentunya, kalau kita dalam keadaan ikhtiar, memilih ada masjid yang lebih sunnah, ya kita cari masjid yang lebih sunnah. Yang lebih sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Ngapain salat di gereja, ngapain salat di pura? Kalau ada masjid. Artinya ucapan tadi jangan sampai dijadikan sebagai alasan. Itu hanya sekedar mengerjakan atau mengatakan, oh itu sah. Salatnya sah, bas. Cuma itu. Adapun barakallahu fikum, kewajiban salat kaum muslimin laki-laki khususnya adalah di masjid. Diperintahkan untuk di masjid. Bagaimana cara menasehati ibu, kakak, adik untuk mengikuti syariat Islam dalam pembagian waris karena mereka cenderung menggunakan hukum-hukum adat dan lain-lain. Qulillahi'azakumullah, tentunya kalian lebih tahu tentang keadaan mereka. Seberapa keilmuan mereka dalam masalah keislaman. Terangkan secara hukum-hukum syariat. Kalau perlu meminta bantuan beberapa ustadz atau orang yang berilmu untuk menerangkan pada orang tuanya. Bahwa yang sunnah demikian, yang syar'i demikian. Nah, ustadz, bagaimana dengan ustadz Miftahul Ulum? Bagaimana hukumnya ngeces HP di masjid ketika kita berada di masjid menggunakan fasilitas masjid dengan izin takmir? Jangan seenaknya sendiri. Nah, taib, ini terlalu banyak dan kurang lebihnya hampir sama pertanyaannya. Nah, ini juga sama. tentang rojak. Apakah penggembos dakwah bisa disamakan dengan munafik? Apakah doa untuk terhindar dari sifat munafik? Munafik itu barakallahu fikum sangat mengerikan. Dan mereka itu kafir fidarkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dalam neraka. Sehingga jangan sembarangan bicara masalah nifak. Tetapi kalau penyakit nifak, Nabi SAW menyatakan arba, empat perkara. Apa atau siapa yang ada padanya empat perkara ini, maka dia munafiqan khalisan. Dan siapa yang memiliki khoslatun minhunna, fihi khoslatun minan nifak. Siapa yang memiliki sebagian daripadanya, berarti dia memiliki sebagian dari sifat nifak. Idza haddatsa kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berbicara dusta, kalau dikasih amanat khianat, kalau berjanji tidak ditepati, dan kalau bertikai melampaui batas. Kalau ada empat ini, maka dia munafiqan khalusan, munafik murni. Kalau ternyata ada sebagian, berarti punya sebagian sifat nifak. Sehingga kalau mengatakan dengan ta'yin sifulan munafik, hati-hati. Jangan lancang, jangan sembarangan. Kita bukan golongan ahlu tabdi' wa takfir. Tetapi kalau kita menyatakan secara umum ahlul bid'ah, sebagaimana ucapan beberapa ulama, bahwa ahlul bid'ah itu mirip dengan para munafikin. Itu kenapa, Pak? Kenapa? Karena memang bid'ah-bid'ah mereka sudah sampai pada kufur. Syiah bid'ah sudah sampai pada kufur. Demikian pula yang meyakini Allah menyatu dengan dirinya atau menyatu dengan alam, para-para tertentu juga sudah kufur. Maka mereka ini dikatakan seperti munafik. Sudah ada kekufuran pada mereka, tapi masih merasa muslimin. Masih merasa mukminin. Ini tidak secara ta'yin, tapi secara ta'min. Bahwa ahlul bid'ah itu seperti para munafiqin. Mereka begini dan begitu. Sifat-sifatnya seperti para munafiqin. Jazakumullahu khairan. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.